Ini ada yang bertanya apa solusi bagi pemuda yang dilanda fitnah syahwat. Ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang ketika masuk di tema bagaimana selamat dari fitnah, ya tabiat manusia, ya fitnah yang menimpa saya begini, begini, begini, begini. Ya, dan itu dasar-dasar memang. Ya, dari pokok yang penting untuk para pemuda untuk menghindar dari fitnah adalah menyibukkan diri dengan ilmu. Dan telah kita sebutkan tadi ya, dasar tersebut. Sibuk dengan ilmu. Kemudian yang kedua, banyak menyibukkan dengan ibadah. Ya, banyak menyibukkan dengan ibadah. Khususnya puasa. Karena Rasulullah SAW memberikan ketentuan khusus. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'a, fal yatazawwaj. Fa'innahu aghaddu lil basar, wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-shaum, fa'innahu lahu wijya. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa memutuskan apa? Syahwat. Iya. Kemudian yang ketiga adalah menikah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Sebab itu dari jalan ia memutus, memelihara syahwatnya kepada hal yang halal. Kepada hal yang dihalalkan. Kemudian yang keempat, ya, dari hal yang membantu seorang menjaga dirinya dari syahwat, adalah dia bergaul dengan orang-orang yang salih. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, bergaul dengan orang-orang yang baik. Sehingga terpengaruh kebaikan. Ya. Kemudian yang kelima, hendaknya dia putus dirinya dari segala sebab yang bisa memicu syahwatnya. Ya. Kalau dia punya HP misalnya tersambung internet, tidak usah dia pakai internet. Iya. Tidak usah pakai internet. Karena itu sebagian masyaikh ada yang berkata, ya, iya kawal internet, hatta la tamut. Ya. Pakai T semua belakangnya. Hati-hati kalian dari internet, supaya kamu tidak mati. Sebab internet itu bisa membuat hati mati, bisa membuat seorang, ada yang betul sampai mati betulan. Ya, gara-gara internet. Baik, karena itu hal-hal yang bisa memicunya kepada fitnah, dia tinggalkan. Jangan dia buka untuk dirinya. Jangan dia buka untuk dirinya. Apalagi sebagian anak muda ya, kadang ada kenal misalnya akhwat. Oh, akhwat ini saya mau nasihati saja. Ya, Masya Allah. Ya. Mau menjadi penasehat. Ya. Saya mau nasihati supaya rajin sholat malam. Saya nasihati rajin begini. Itu nanti kalau sudah menikah saja kamu nasihati begitu. Ya. Kalau sekarang nasihat-nasihat yang kayak gitu, itu biasanya dari syaitan akan menjatuhkan kamu. Dan syaitan itu, dia selalu memulai dari hal yang baik dulu yang diterima oleh akal. Nanti lama-lama dia akan jatuhkan. Oh, sedikit-sedikit saya canda, sedikit-sedikit saya begini. Nanti kan, oh tidak apa-apa kan ini ringan. Ya, ujung-ujungnya mungkin akan jatuh ke dalam dosa dan maksiat waliyahubillah. Nah. Kalau ada pertanyaan terkait dengan tempat dia tinggal sendiri, itu dirundingkan dengan ustaz-ustaz yang ada di situ. Apakah dengan turut andilnya negara Saudi Arabia menyerang atau berperang melawan fitnah Syiah dan Yahudi dan Amerika saat ini termasuk dari awal perang Kubra yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW? Wah, ini jangan berpikir terlalu jauh begitu ya. Ini termasuk kesalahan banyak orang di dalam berpikir. Jadi ada yang sering baca hadith-hadith tentang fitnah. Akan terjadi begini, terjadi begini, terjadi begitu. Begitu di alam nyata terjadi, dia kaitkan dengan hadith. Nah ini keliru ya seperti itu. Belum tentu kejadian yang terjadi di sekarang ini, walaupun zahirnya mencocoki hadith, belum tentu itu yang diinginkan oleh hadith. Harus dia tanya kepada orang yang berilmu, tanya kepada ulama, bagaimana penafsirannya. Jelas ya? Ya. Kemudian di sisi lain, ya, kita selalu berdoa dan kepada setiap ikhwah dan akhwat untuk mendoakan ya semoga jihad yang diketegakkan oleh pemerintah Saudi Arabia dan seluruh pemerintah di Timur Tengah sana memerangi orang-orang Syiah Rafidhah yang keji yang mencerca para sahabat dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga jihad mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh-musuhnya segera dihancurkan dan dibinasakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kaum muslimin. Dan ini adalah momen yang sangat indah sekali. Kita melihat banyak dari negara-negara bergabung di dalamnya, dari negara-negara Islam. Kemarin Pakistan, mereka juga bergabung. Dan kemarin juga Malaysia sempat ada pertemuan, enggak tahu ada pembahasan terkait dengan hal tersebut. Semoga ini bisa menjadi awal kebaikan untuk umat Islam setelah berbagai makar terhadap mereka. Ya, dan kesabaran alhamdulillah adalah hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Sebagian ummahat membuat grup-grup WA, tapi pembimbingnya dari ustaz-ustaz ahli sunnah. Ini menimbulkan banyak masalah dan perselisihan. Ya, kalau sudah diklaim menimbulkan banyak masalah dan perselisihan, itu artinya dia sudah tahu jawabannya. Ngapain ditanyakan lagi? Nah, ini sangkaan saya untuk hal yang seperti ini. Ya. Itu kadang kalau ada masalah yang terjadi, dilihat siapa pembimbingnya, apa masalahnya, lingkupnya bagaimana, prosesnya bagaimana, caranya bagaimana. Nah, sebab dimaklumi ya dari perkembangan media sekarang, banyak hal yang memudahkan kalau digunakan untuk yang baik, kalau digunakan untuk kebaikan. Iya. Nah, karena itu para ulama kita ada yang punya situs sekarang, situs-situs. Iya. Ada punya ikon Twitter, ya. Ada yang punya ikon Facebook. Padahal dimaklumi bahwa di Twitter, di Facebook ada gambar-gambar, ya, ada gambar-gambar. Hanya saja ini orang-orang yang sudah punya, ya, mereka kalau tidak diberi nasihat, itu lebih banyak kerusakannya, kan begitu? Maka di dalam kaidah syariat, adanya mafsadat yang sedikit untuk maslahat yang sangat besar itu tidak dipermasalahkan, tidak dipermasalahkan, bisa dimaafkan. Sepanjang dia berusaha untuk menghindari mafsadat tersebut. Berusaha untuk menghindari mafsadat tersebut. Iya. Maka ini dari cara-cara memperbaiki. Ada namanya kaidah takhfifus syarr. Kaidah memperingan kejelekan. Kejelekan yang tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dihabiskan, diperkecil, diperingat. Begitu. Jangan kejelekannya tidak bisa hilang. Oh, kalau begitu, sudah. Assalamualaikum saja. Iya. Nah, ini bukan uslub di dalam apa? Memperbaiki. Baik. Apakah benar di kemudian hari kelak Syiah dan ISIS akan bersatu menyerang ahli sunnah? Iya. Suatu hari kelak akan bersatu semuanya mereka. Karena semuanya akan bersatu, berkumpul bersama Dajjal. Iya. Berkumpul bersama siapa? Dajjal. Dikabarkan di dalam hadis Rasulullah, Dajjal akan diikuti oleh 70 ribu Yahudi dari Asbahan. Asbahan itu tempatnya di Iran sana. Iya. Jelas ya? Jadi, Yahudi dipimpin oleh siapa? Dajjal. Tentang Khawarij, Rasulullah kabarkan, Kullama kharaja qarnun kutih, hatta yakhruju akhiruhum fi iradihumud Dajjal. Setiap kali kaum Khawarij itu muncul, langsung ditebas. Ini ISIS sekarang kalau dia punya apa namanya muncul, tunggu aja, pasti akan apa? Habis nanti. Ya. Demikian, muncul, ditebas. Muncul, ditebas. Sampai akhir mereka akan keluar bersama Dajjal. Akan keluar bersama Dajjal. Jadi kalau sudah bersatu di dalam benderanya Dajjal, bagaimana kira-kira? Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala fitnah. Bagaimana sebaiknya cara yang ma'ruf dalam menyampaikan ilmu kepada orang tua yang berbeda manhaj? Ini masalah hampir setiap orang menghadapinya saya kira. Dan disitulah pentingnya seorang belajar ilmu. Pentingnya kesabaran. Pentingnya menyampaikan dengan baik dan benar. Pentingnya dia menyampaikan dengan hikmah dan bijaksana. Kemudian dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu dia sabit. Sampaikan orang tuanya tidak terima, langsung dimarah-marah, dia diboikot oleh orang tuanya. Jangan dia tunjukkan hal yang semisal. Itu akan membuat orang tua lebih berjelek sangka terhadap agama yang dia bawa. Agama yang dia pelajari. Tapi dia bersabar, dia terangkan kebaikan. Dia tunjukkan akhlak yang mulia. InsyaAllah ta'ala akan ada jalan keluarnya. Karena Allah berfirman, Inna Allah la yudhi'u ajarul muhsinin. Sungguhnya Allah tidak menelantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, masalah nikah dan semisalnya saya enggak jawab ya, jangan ditanya dulu di sini. Ya, ini memang fenomena Syiah, tidak dikhawatirkan di Yaman saya. Perkembangan Syiah di berbagai negeri itu mengkhawatirkan. Karena itu negara-negara yang sudah tahu perbuatan Syiah dan bagaimana Iran di dalam misinya, itu langsung memboikot Syiah di negerinya. Tangga kita misalnya Malaysia, itu dilarang Syiah di sana. Dan itu hal yang disyukuri. Semoga Allah memberi taufik kepada pemimpin kita juga untuk hal tersebut. Itu memang harus diputus. Karena Syiah Yaman itu yang memberontak, itu yang membekinya adalah Iran. Iya. Dan Iran itu ada lagi kawan-kawannya di sampingnya, di belakangnya. Iya. Walaupun kadang dengan Amerika sering ribut-ribut di media, wah nanti kita akan perang, nanti begini. Itu cuma cerita saja. Iya. Di belakangnya tidak seperti itu, sebab mereka adalah kawan-kawan sejati. Iya. Tidak mungkin Iran mau berperang dengan apa namanya negara Yahudi yang sekarang disebut Israel dengan kezaliman. Itu cocoknya disebut Yahudi saja, jangan disebut Israel. Israel itu nama Nabi ya, tidak layak disandang oleh orang-orang Yahudi kafirin. Tidak akan ada sejarahnya Iran itu perang dengan apa? Perang dengan Yahudi tidak akan mungkin ada dalam sejarah. Ya. Karena asal pemikiran Rafidah berasal dari Yahudi, bagaimana mungkin bisa berperang? Nah, karena itu jangan tertipu dengan media-media. Wow, ya ini betul-betul tegas Iran ini. Wow, betul-betul begini. Nah, itulah akibatnya. Di Yaman juga seperti itu. Ya, sekarang persenjataan-persenjataan yang masuk ke Yaman itu datangnya dari mana? Dari Iran. Ya, hebatnya apa namanya orang-orang Houthi bisa memiliki persenjataan. Pemerintah Yaman saja tidak punya persenjataan itu. Ya. Mau datang dari mana senjatanya? Tiba-tiba muncul begitu dari bumi. Atau dibawa oleh rayap. Tidak mungkin. Ya. Baik. Jadi ini dari makar yang harus diketahui. Dan dari pemikiran kaum Syiah, kapan mereka kuat, ya. Kapan mereka kuat, maka di dalam buku-buku mereka, yang bukan Syiah, itu disebut nasibah. Orang-orang nasibah, kayak kita ini ahli sunnah, atau yang bukan Syiah, siapa yang bukan Syiah, itu halal darahnya. Ya, boleh dirampas hartanya. Ya, seperti kera, babi dan semisal dengannya. Itu ada di buku-buku mereka. Ya, jangankan umat Islam, para sahabat saja semuanya kafir. Kecuali beberapa orang saja. Ya, beberapa riwayat mereka, kadang sebut 3, kadang ini paling banyaknya diperkecualikan 8. Ini orang-orang Syiah. Karena itu ini bahaya. Cara menghadapinya, ya. Itulah tugasnya orang-orang yang mengenal sunnah. Menerangkan, mengajak, menganjurkan, memperingatkan kepada umat bahaya radikalisme. Termasuk dari pemikiran yang sangat radikal, pemikiran kaum Syiah ini. Pemikiran yang sangat radikal. Yang harus diberantas. Ya. Maka itu diobati dengan menyebarkan ilmu syar'i. Memperkuat ta'awun, persaudaraan. Ya. Tapi jangan juga seperti sebagian orang ya. Ya, ceramahnya di mana-mana, masya Allah, judulnya indah sekali. Ya, al-ukhuwah ala minhajin nubuwah, persaudaraan di atas manhaj kenabian. Ya, tapi isinya jauh dari mana persaudaraan, jauh dari mana persaudaraan. Nah, dan ini yang merusak dari apa? Prinsip-prinsip dan manhaj ahli sunnah. Sama dengan sebagian orang ada yang bikin ceramah di Jawa Tengah sana, judulnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Ya, kan gembira kita dengar judul ini ya, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru awal ceramah dia mulai dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mentahdir ahlul bidah. Ya, setelah itu dia tahdir ahlul bidah dari awal sampai akhir setelah itu. Jadi itulah akhlak Nabi. Perhatikan bagaimana dia rusak dakwah ini dengan penggambaran seperti itu. Betul mentahdir ahlul bidah dari agama kita. Ya, tapi jangan digambarkan agama semuanya adalah itu. Ya, ini kerusakan, kerusakan. Coba tanyakan perbuatannya, tanya kepada ulama kibar yang kalian selalu apa namanya merasa merujuk ke sana. Dan itu selalu merasa rujuk ke ulama kibar, dan itu hanya pengakuan saja, tidak ada hakikatnya di belakang itu. Tanya perbuatan-perbuatan kalian ini. Tidak akan ada dari ulama yang akan membenarkan perbuatan tersebut. Nah, maka hal-hal yang seperti ini hendaknya menjadi tugas bersama untuk mengobati. Kita beri obat yang baik. Orang yang keliru diajak kepada kebaikan. Ya. Kalau dia memberikan hal-hal pengaruh-pengaruh negatif, tidak usah didengar. Tapi kita tetap baik akhlak kepadanya. Kita salami, dia tidak menjawab, itu urusan dia. Kita sudah dapat pahala memberi salam. Dia tidak menyalami, itu tidak ada masalah. Ya, tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Jelas ya? Tapi kita selalu bertakwa kepada Allah. Ketemu muslim, kita salami. Ya. Dia perlu, kita bantu. Ini kita nasihati. Tapi terkait dengan menghadiri majelis-majelisnya, nah ini yang menjadi permasalahan. Ya, kemarin saya tanyakan ke Syekh Shalal Fauzan. Saya dulunya, kalau ada majelis-majelis orang-orang yang sering merusak ini, saya bilang ke ikhwan hadir aja, enggak ada masalah. Tapi enggak usah dengar fitnah-fitnah dari mereka. Ya, kalau fitnah itu enggak usah dengar. Ambil yang baiknya saja. Ya. Tapi belakangan saya melihat bahwa ini nasihat kurang tepat. Ya, sebab dari orang-orang yang dianjurkan seperti itu, ya, masuk ke dalam, paling tidak pikirannya menjadi apa? Sibuk mendengarkan ucapan-ucapan seputar fitnah. Belum lagi orang-orang yang apa? Tidak kuat dari ilmu, akhirnya jatuh di dalam hal-hal yang membahayakannya. Maka fenomena ini saya ceritakan kepada Syekh Shalal Fauzan. Gimana Syekh, saya sekarang mau melarang orang-orang untuk hadir di sana. Kata beliau, kalau memang tidak ada manfaatnya, larang saja orang-orang menghadirinya. Kalau ada manfaatnya, biarkan saja. Nah, dan itu dari wejangan beliau di dalam masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya menuju kepada jalan yang lurus. Ya, antum di Indonesia enggak usah sibuk-sibuk mengurus masalah Yaman lah, masalah Saudi, ada apa? Antum tinggalnya di Indonesia. Ya. Itu bukan urusan antum masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Biarkan aja itu jadi pembahasan di kalangan orang-orang yang berilmu. Enggak usah sibuk-sibuk masuk dalam hal yang bukan urusan. Ya. Itu ketika pelajaran yang berharga. Ketika terjadi fitnah besar di masa Teluk kemarin, di beberapa masa lalu, Sheikh bin Baz, Sheikh bin Uthaymin masih hidup waktu itu, kan pernah terjadi perang Teluk kan? Ya. Dan itu banyak fitnah terkait dengan orang-orang yang menebarkan syubhat seputar ulama. Tapi subhanallah, waktu itu para ulama kita tetap saja mereka mengajarkan ilmu, sibuk dengan mengajar lebih banyak lagi kegiatan apa? Kegiatan ilmiahnya. Maka harusnya di masa fitnah, di fitnah apa saja, ketika iman melemah misalnya, dia merasa apa namanya kurang dari mengamalkan, dia merasa sempit, harusnya kekuatan menuntut ilmu lebih diperbaiki lagi. Kalau dia merasa saya kurang paham, hadir saja, walaupun dia tidak bisa paham, hadirnya dia di majelis ilmu itu sudah keberkahan untuknya, sudah kebaikan untuknya. Tapi yang keliru itu kalau seorang terlalu cenderung kepada kehidupan dunianya. Sedikit dia beri porsi kepada apa? Menuntut ilmu. Paling tidak dia beri waktu. Ya. Dia di waktu ini tidak boleh diganggu, harus belajar. Harus datang ta'lim di waktu tersebut. Jangan dia jadikan menuntut ilmu itu sebagai pekerjaan apa? Pekerjaan sambilan. Itu tidak adil namanya. Masya Allah terhadap dirinya. Ya. Dari kecil kalau mau belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ini sudah berapa biaya ini? Ya, luar biasa. Orang tua menyekolahkan anaknya sampai selesai, jual sawah, jual ini, jual itu. Macam-macam sudah dijual. Ya. Begitu kerja, mau naik tingkatan lagi, harus kuliah, harus begini, kursus, bayar lagi. Tapi terkait dengan masalah akhiratnya, dia belajar ilmu, bagaimana dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya, jarang ada yang berpikir. Padahal kalau dia ingin keluarkan biaya saja, sedikit biayanya. Ya. Dia cuma perlu kasih nafkah keluarganya beberapa bulan, dia duduk belajar. Cari seorang guru, dia belajar. Ya. Dia perlu luangkan waktunya sedikit saja. Diambil dari kewajiban-kewajibannya. Ya. Yang dia pasti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Nah, tapi sudah lemah di bidang ini, kuat di sisi dunia, masuk lagi di masalah fitnah, akhirnya apa? Tambah lemah. Nah, itulah musibah nanti. Makanya harus hati-hati. Ya, seorang harus pandai melihat dirinya. Ya, dia lebih kenal dirinya sendiri. Dia tahu sakitnya di mana. Ya, dia bahayanya dari arah mana. Kalau dia sudah tahu bahaya saya dari arah sini, dia buat catatan. Saya jangan masuk di sini, jangan masuk di sini, jangan masuk di sini. Agar supaya menjadi kebaikan untuk dirinya. Mengapa Hizbut Tahrir membenci Saudi Arabia? Ya. Yang membenci itu bukan cuma kelompok ini saja. Ada kelompok-kelompok lain juga. Ya, karena dasarnya, apa yang didakwakan oleh Saudi Arabia, itu adalah dakwah tauhid. Dari dakwah tauhid. Menyuruh kepada ketaatan kepada pemerintah. Iya, ketaatan kepada pemerintah. Kemudian, Sekarang ini juga perlu saya ingatkan ya, tentang masalah khilafah Islamiyah. Ya. Sebagian kelompok terang-terangan, oh kami tidak setuju dengan ISIS. Oh Masya Allah ya, hebat. Kami tidak setuju dengan ISIS. Itu judulnya. Dari sisi mana tidak setujunya? Ya. Karena ISIS ini mengklaim khilafah sendiri. Kenapa mereka sangat sangat apa namanya peka dengan ISIS klaim khilafah sendiri? Itu harus dipahami rahasianya apa. Ya. Sebab ini mereka satu kelompok, dia menganggap dirinya satu jamaah, ada pimpinannya sendiri. Ada imamnya yang mereka dengarkan. Jelas ya? Mereka bai'at. Lebih mereka dengarkan dari presiden, dari yang lainnya. Jadi kalau ISIS bikin khilafah, artinya lainnya dianggap gugur. Mereka enggak mau, jemaah kita enggak bisa eksis. Kalau begitu ISIS apa? Kita enggak setuju. Jadi seakan-akan dia perangi ISIS, tapi hakikatnya di masalah itu saja. Ya, ujung-ujungnya kalau kita lihat perbuatannya, ya, menghujat pemerintah, kemudian apa namanya? Menyebarkan pemahaman hizbiyah, akhirnya akan bisa sama dengan Mesir. Lihat Mesir itu, Tunisia. Tidak ada orang-orang yang dikatakan khawarij mereka. Dalam artian sama dengan ISIS memerangi. Itu orang-orang kudeta saja. Punya pemikiran. Menurunkan. Menurunkan. Jelas ya? Ya. Hasilnya sama. Kerusakan yang dibuat sama. Karena itu harus ditahui. Dasar pemikiran itu apa? Ya. Dan kalau membantah, mengobati radikalisme, diobati segala sudut. Ya, segala sudut. Ya, dari perkembangan yang saya lihat di kalangan pemerintahan kita, mereka sudah mulai paham bahwa pemahaman takfiri itu berbahaya. Pemahaman mengafirkan itu berbahaya. Dan ini dianut oleh banyak kelompok. Jadi kalau dia bukan kelompoknya, bukan jemaahnya, bisa dikafirkan yang lainnya. Bisa dikafirkan di lainnya. Dan ini ada beberapa kelompok di Indonesia seperti itu. Iya. Beberapa kelompok di Indonesia seperti itu. Dia ada kelompok ini, Masya Allah, di acara Dewan Itsbat ada dia muncul di situ. Kadang ketemu dengan presiden. Tapi pemikiran dia, ya, di luar kelompoknya adalah kafir. Jadi kalau ketemu sama misalnya orang-orang di luar kelompoknya, salaman, oh, sholat di belakangnya, dia jadikan imam tamunya. Begitu pulang, dicuci tangannya, najis ini orang. Ya, sholatnya diulangi. Sholatnya apa? Diulangi. Ya. Dan ini pemikiran-pemikiran berkembang, berbahaya. Ya. Jadi mengetahui bahwa dasar kerusakan adalah pengafiran itu betul salah satu dasar. Tapi selalu saya sebutkan ya bahwa dasar terjadinya radikalisme itu dibangun di atas tiga akar. Akar yang pertama, dia jauhkan umat dari ilmu dan ulama. Kemudian akar yang kedua, dia buat umat benci kepada pemerintah. Kemudian akar yang ketiga, dia masukkan pemikiran pengafiran kepada umat. Kalau tiga akar ini sudah apa? Sudah lengkap, maka mudah sudah di atasnya. Diajak masalah jihad, masalah ini sudah gampang, sudah pecah. Ke arah mana saja. Dari sini, setelah tiga hal ini, pengafiran tiga hal ini, di atasnya bercabang sudah. Ada yang melalui proses jihad, ada yang melalui proses partai, ada yang melalui proses, bikin jemaah, bikin kelompok, macam-macam caranya. Tapi semuanya dibangun di atas tiga tangga ini. Nah, ini tangga-tangga yang dilewati untuk sampai ke sana. Hasilnya nanti akan sama. Keributan di tengah umat Islam, pertumpahan darah, dan ini semuanya wajib diwaspadai. Karena itu kalau ingin meluruskan pemahaman radikalisme, itu harus dihilangkan. Ya. Orang-orang yang benci kepada ilmu dan ulama, seperti kelompok liberal. Ya. Jangan sebagian situs yang diblokir, ya. Tapi situs-situs orang liberal dibiarkan saja. Ya. Padahal ini dari sumber-sumber apa? Kerusakan. Demikian pula diblokir dari mereka yang selalu menyuruhkan kudeta terhadap pemerintah, menghujat pemerintah, ini juga harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga, yang memiliki pemahaman takfir. Memiliki pemahaman takfir. Dan harus diketahui bahwa Syiah itu adalah kelompok yang paling ekstrim di dalam pemahaman takfir. Sebab kelompok Syiah menganggap tidak ada sekarang pemimpin. Siapa yang menganggap ada pemimpin selain imam 12 mereka, itu dianggap kafir oleh mereka. Ya. Jadi presiden Iran itu hanya disebut qaim oleh mereka. Disebut qaim. Seorang yang menduduki kedudukan imam. Dalam arti pengganti sementara. Jelas ya? Jadi kalau ada yang menganggap dirinya sebagai imam pemimpin, itu akan dikafirkan oleh siapa? Oleh kelompok Syiah. Karena itu dasar pemikiran mereka, tidak ada negara manapun yang mereka akui. Tidak ada. Itu dasar dari pemikiran mereka. Karena itu, ini dari sudut-sudut, hendaknya dipahami oleh setiap Muslim dan muslimah yang menghendaki kebaikan. beri kepada kami nasihat agar mudah di dalam menghafal Al-Quran, mudah dalam merojah. Yang pertama, ikhlaskan niat kepada Allah. Kemudian yang kedua, pelajari bahasa Arab dengan baik. Sebab kalau dia mengerti bahasanya, akan lebih mudah menghafal Al-Quran dengan bahasa Arab itu, atau hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yang memudahkan seorang untuk menghafal, dia punya target dan ketekunan. Ada targetnya, dalam sehari dia menghafal berapa banyak, dan dia meroja berapa banyak. Itu tidak boleh dikurangi, dan tidak boleh dia ada toleransi di situ. Kalau ingin bagus hafalannya, kapan dia keluar dari jalur itu, maka hafalan akan rumit, akan sulit dia menghafal, kecuali orang-orang yang diberikan kelebihan. Ya, orang-orang yang diberikan kelebihan. Nah, kemudian dia di antara cara juga bergaul dengan orang-orang yang banyak hafalannya. Ya, bergaul dengan orang yang biasa menghafal. Biasanya kalau orang yang bergaul dengan biasa menghafal, itu lebih cepat menghafal. Nah, itu saya rasakan sendiri ya, ketika di Indonesia, ya, kadang saya hafal dalam sehari mungkin hanya satu lembar saja atau satu halaman lah, paling kuat. Ya, tapi begitu sampai ke Yaman, melihat orang bahasa Yaman, ini anak kecil saja sudah hafal Al-Quran, hafal Riyadus Solihin, dan seterusnya. Akhirnya itu membuat Membuat sesuatu itu menjadi gampang. Ya, karena di sekitarnya orang-orang yang gampang menghafal. Nah, karena itu sebagiannya ada yang kadang menghafal satu hari, satu juz dihafal. Ya, karena terbiasa melihat lingkungan. Jelas ya, ada yang menghafal hadis satu kali dengar dia hafal dengan sanadnya. Satu kali dengar. Ya. Ya, kalau dia biasa di lingkungan, akan memacu untuk dia terbiasa. Tapi kalau dia di lingkungannya, orang-orang yang baca Al-Qur'annya juga ya, tersendat-sendat, ya. Kemudian setelah itu mau menghafal kayak Imamul Bukhari. Ya, ini Masya Allah ya, semoga Allah beri taufik kepadanya. Ya, tapi itu agak sulit kalau dia berada di lingkungan seperti itu. Makanya mencari lingkungan itu juga dari hal yang baik insyaallah taala. Baik, sudah lewat waktunya, kayaknya sudah lapar pesertanya. Gimana, sampai sini saja? Sudah makan siang semua? Hah? Kalau saya terus terang, saya belum makan siang. Ya baik insyaallah ya. Sekiranya cukup dulu sampai sini. Ini pertanyaan juga masih banyak sekali. Dan saya minta maaf ya, dan semua pertanyaan bisa kita jawab. Semoga apa yang dikaji pada pertemuan hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan menjadi bekal yang baik untuk kita semua di dalam kehidupan dunia kita, dan selalu menjadi pahala dan keberkahan untuk di kehidupan akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Tak lupa saya berterima kasih kepada pihak Pondok Pesantren Tanwirus Sunnah atas acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan untuk semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.